Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Mudzakkaratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih membahas hadis yang ke-11 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim dan yang lainnya, menjelaskan kepada kita tentang 3 perkara yang dicintai oleh Allah dan 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pertemuan sebelumnya telah membaca keterangan dari penulis hafizahullah menjelaskan tentang hadis ini. Beliau menjelaskan tentang poin pertama dari 3 hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anjuran untuk bertauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Beliau juga menjelaskan poin yang kedua, yaitu perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tayib, sekarang kita masuk pada perkara yang ketiga dari 3 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif hafizahullah wa thalithuha, perkara yang ketiga, munashahatu ulati amril muslimin. Yang ketiga adalah memberikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Wa dzalika yatimmu bitta'awuni ma'ahum 'alal haqqi. Poin yang ketiga ini akan sempurna dengan cara kita berta'awun, saling bantu-membantu bersama dengan penguasa kita di atas kebenaran. Wa ta'atihim fihi, mentaati mereka dalam urusan kebenaran. Wa amrihim bihi, dan menganjurkan mereka dalam urusan kebenaran. Wa tanbihihim wa tadzkirihim birifqin wa lutfin, dan memperingatkan mereka serta mengingatkan mereka dengan cara yang lembut dan hikmah. Tayyib, perkara ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita menasihati penguasa kita kaum muslimin. Dan ini merupakan kewajiban rakyat dan merupakan hak bagi semua, bagi penguasa. Penguasa kita wajib ditaati. Penguasa kita wajib untuk diikuti perintah dan instruksinya dalam urusan yang benar, urusan kebenaran atau dalam perkara yang bersifat mubah. Dan sebagai rakyat hendaknya memberikan masukan yang baik, kerjasama dengan penguasanya dalam urusan kebenaran, kerjasama dalam urusan kebaikan, kerjasama dalam urusan kemaslahatan untuk bersama. Dan jangan kemudian rakyat itu hanya bisa protes, menggugat, menjatuhkan, tetapi hendaknya rakyat itu menjadi rakyat yang bijaksana terhadap penguasanya. Hendaknya rakyat itu bahu-membahu dan kerjasama dengan penguasa. Penguasa memiliki wewenang untuk memerintahkan dan mengatur negara, dan adapun rakyat, maka mereka bekerjasama dengan penguasa untuk mewujudkan kesejahteraan negara tersebut. Wa'alamihim bima ghafilu anhu. Dan kita selaku sebagai rakyat mengingatkan mereka ketika mereka lalai. Walam yuballighhum min huquqil muslimin wa tarkil khuruj 'alaihim. Dan kita kerjasama dengan penguasa kita dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat yang belum tersampaikan kepada mereka. Tentunya dengan cara yang baik, bukan dengan cara terang-terangan di media sosial atau di panggung-panggung atau di mimbar-mimbar, tidak. Kita langsung datangi tempat penguasa kita, kita ajak berbicara dengan cara yang baik, kemudian kita sampaikan apa yang menjadi unek-unek atau aspirasi dari rakyatnya. Kalau diterima, alhamdulillah, tapi kalau tidak, maka kita tidak menuntutnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil khuruj 'alaihim, dan tidak memberontak kekuasaan mereka. Wassalati khalfahum, salat di belakang mereka. Wal jihad ma'ahum, berjihad bersama dengan mereka. Wa ada'is sadaqati ilaihim, dan menyerahkan sedekah zakat kepada mereka. Wa tarkil khuruj 'alaihi bisayfi idza dhahara minhum hayfun aw su'ul mu'ashrah aw su'ul 'ishrah, dan kita tidak memberontak mereka dengan pedang apabila muncul dari mereka kelaliman atau tindakan yang jelek. Ini sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh rakyat yang bijaksana, rakyat yang adil. Hendaknya dia memberikan nasihat kepada penguasanya, memberikan arahan kepada penguasanya ketika lalai dengan cara yang baik. Memprotes dan membongkar aib penguasa di depan masyarakat dan rakyat itu bukan solusi. Justru akan memperkeruh suasana, justru kita membangkitkan api permusuhan antara rakyat dengan penguasanya. Kalau rakyat sudah tidak percaya dengan penguasa, maka apa jadinya sebuah bangsa dan negara? Hancur binasa. Tapi ketika rakyat itu kerjasama dengan penguasa, dan antar rakyat kerjasama untuk saling mengingatkan, untuk senantiasa taat kepada penguasa, senantiasa mengikuti arahan dan bimbingan penguasa dalam urusan kebaikan atau perkara yang mubah, insyaAllah ta'ala negara itu akan baik, dan rakyat tersebut akan dianugerahi oleh Allah dengan pemimpin dan penguasa yang baik pula. Hal jazaul ihsani illal ihsan, tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Dan kita tidak kemudian memberontak mereka ketika terjadi kesalahan dari mereka, terjadi kezaliman, penindasan dari mereka, wal iyadzu billah. Kita tidak kemudian memberontak kekuasaan mereka, tapi kita memberikan nasihat, masukan, arahan. Kita ingatkan mereka untuk tidak berbuat zalim, untuk tidak berbuat lalai, untuk tidak menindas rakyat dan mengambil hak-hak mereka. Itu kita ingatkan. Adapun apakah mereka menerima atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kesalahan mereka itu bukan sebagai sebab untuk memberontak kekuasaan mereka. Tayyib. Beliau mengatakan wa du'a ilahum bis-shalah, dan hendaknya kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa alla yughru bis-sana'il kadzib 'alaihim, dan janganlah kita menjadi rakyat penjilat yang memberikan pujian kedustaan kepada mereka. Yakni kita mengarahkan mereka, kita memberikan masukan kepada mereka, kita memberikan arahan kepada mereka, itu sesuatu yang perlu dan sesuatu yang harus dan merupakan kewajiban bagi rakyat terhadap penguasanya. Dan kita mendoakan mereka ketika kita mendapati mereka berbuat zalim, melakukan kezaliman terhadap rakyat, dan kita tidak mampu untuk mendatanginya, maka kita doakan kebaikan untuk mereka, kita doakan ampunan untuk mereka, dan kita doakan agar mereka mendapatkan teman-teman yang baik, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan dan keadaan mereka. Dan tentunya rakyat jangan menjadi penjilat. Jangan kemudian ketika penguasanya baik, kemudian rakyatnya mencari muka atau semisal itu, agar mendapatkan kedudukan dan posisi di sisi penguasanya. Ini tidak baik, tidak bagus. Berikan nasihat lillahi ta'ala. Sampaikan apa adanya lillahi ta'ala. Demi kebaikan bersama, demi kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk tendensi pribadi, bukan untuk mencari muka, bukan untuk viral, bukan untuk terkenal, bukan untuk menjadi populer, tetapi untuk bekerja sama dengan penguasa agar bisa menuju negara yang makmur, yang sentosa, yang aman, dan sejahtera. Tayyib. Ini adalah tiga perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Bertauhid, berpegang teguh dengan kebenaran, dan memberikan nasihat serta masukan untuk penguasa. Kemudian penulis mulai menjelaskan tiga perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif hafizahullah wa rabi'uha, dan perkara yang keempat An-nahyu an qila wa qal, larangan dari tindakan qila dan qala. Apa maksudnya? Wa huwal khawdu fil batil, yaitu tenggelam dan larut dalam kebatilan serta berdalam-dalam dalam urusan kebatilan. Wa isya'atul fawahish, menyebarkan tindakan-tindakan keji. Wa nashrul isya'at wal akhbar al-kathibah, dan menyebarkan isu-isu atau berita-berita hoax. Wa kafa bil mar'i kathiba ay yuhaditha bi kulli ma sami'a, dan cukuplah seorang itu dikatakan pandusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Tayyib, ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba itu serampangan, tidak bijaksana, khususnya dalam urusan berbicara atau menukilkan berita. Serampangan dalam menyampaikan berita yang dia dengar. Apa yang dia dengar, dia sampaikan. Apa yang menjadi konsumsi publik, dia ikut-ikutan. Ini termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melarangnya. وكذلك الإغراق في فرض مسائل لم تقع والإجابات عنها قبل وقوعها. Demikian pula termasuk larangan dalam bab ini, seseorang itu berdalam-dalam membahas perkara yang belum terjadi serta memperdebatkan dan menjawab perkara-perkara tersebut sebelum hal itu terjadi. Ini juga demikian termasuk perkara yang dibenci dalam Islam, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu sibuk mengurus sesuatu yang belum terjadi, Allah belum mentakdirkan untuk terjadi dan belum menetapkannya untuk terjadi, tetapi manusia sudah kemudian membahas kesana kemari, bahkan memperdebatkannya, lupa dan lalai dari perkara yang seharusnya mereka bahas, seharusnya mereka amalkan. Ini termasuk perkara yang dibenci dan dilarang. فَإِنَّ هَذَا يُسْرِفُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ دِرَاسَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Perkara yang seperti ini membuat kaum muslimin itu tersibukkan dari mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. وَيُشْغِلُهُمْ عَنْ حَفْظِ نُسُوسِهِمَا وَالتَّفَقُّهِ فِيهِمَا, dan membuat mereka sibuk, lalai, tidak bisa menghafalkan Quran dan Sunnah, dan tidak bisa mempelajari serta mendalaminya. Fayyib, jadi dalam Islam itu dilarang untuk melakukan hal-hal serampangan. Tidak boleh kemudian kita menyampaikan semua yang kita dengar. Apa yang kita dengar bukan berarti harus disampaikan. Dan juga kita dilarang untuk menyebarkan berita-berita dusta, berita-berita hoax yang membuat panik kaum muslimin, yang membuat panik umat manusia, atau yang membuat risuh dan ricuh keadaan tersebut. Demikian pula kita dilarang untuk membahas perkara-perkara yang tidak ada faedahnya atau bahkan tidak terjadi. Belum terjadi, sudah dibahas. Ya, mengadakan bahas tuntas di sana sini, mengadakan debat terbuka di sana sini, yang membuat akhirnya kaum muslimin itu sibuk menonton atau melihat acara-acara seperti itu dan terlalaikan dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Banyak hal yang lebih penting, banyak hal yang lebih besar yang harus mereka ketahui. Banyak perkara yang mereka masih tidak mengetahui dan masih bodoh, butuh untuk mempelajarinya. Maka jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan sesuatu yang tidak terjadi atau yang semisal itu. Karena itu termasuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khamisuha annahyu an kathratis su'al. Perkara yang kelima adalah larangan dari banyak bertanya atau banyak meminta. Wa huwa yashmulu su'alan nasi ma fi aydihim minal mali wa ghairihi wa inzali hajatihi bihim. Larangan ini mencakup keadaan di mana seseorang itu meminta-minta harta orang lain dan dia menempatkan kebutuhan dia kepada manusia. Tayyib, ini perkara yang dilarang. Ketika seorang itu bergantung kepada makhluk dan minta-minta sama sesama, itu tidak boleh, perkara yang dibenci. وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِالْمُسْلِمِ أَلَّذِي يُرِيدُ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا شَرِيفًا. Tindakan seperti ini tidak layak bagi seorang muslim yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan dan menghormati harga diri dan martabat seorang muslim. Allah menginginkan dari hambanya untuk menjadi hamba yang afif, hamba yang betul-betul menjaga kehormatannya. Sementara tindakan ini meminta-minta, memelas di hadapan manusia, mengharapkan sedikit pemberian dari mereka, ini termasuk perkara yang dibenci dalam Islam. Kenapa? Karena bisa menjatuhkan muru'ah dan bisa menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Fasu'alun nasi muharramun fil asli, dan meminta-minta kepada manusia itu hukum asalnya haram. Wala yajuzu illa fi halid darurah, dan tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Ketika sudah tidak ada lagi cara dan tidak ada lagi jalan kecuali harus meminta-minta, maka dia lakukan itu pun sesuai dengan kadar kebutuhannya, tidak dijadikan sebagai profesi atau kebiasaan. Wa fi su'alil makhluqi bila darurah thalathu mafasid. Minta-minta sama makhluk tanpa adanya alasan darurat terdapat tiga efek negatif. Yang pertama, mafsadatul iftiqari ila ghairillah wa hiya naw'un minasyirki. Yang pertama adalah efek negatif berupa ketergantungan kepada selain Allah, dan ini termasuk jenis kesyirikan. Yang kedua, wa mafsadatu idza'il makhluqil mas'ul wa hiya naw'un min dhulmil khalqi. Yang kedua adalah efek negatif berupa mengganggu sesama, dan itu termasuk bentuk kezaliman. Dan yang ketiga, wa mafsadatu dhulli li ghairillah wa huwa dhulmun lin nafsi. Dan yang ketiga adalah mafsadah merendahkan dirinya sendiri, dan itu termasuk bentuk mendzalimi diri sendiri. Tiga perkara efek negatif yang akan muncul ketika seorang itu meminta-minta kepada selain Allah. Yang pertama, akan muncul ketergantungan, dan itu merupakan bentuk kesyirikan. Yang kedua, akan membuat dia rendah di hadapan makhluk. Dan yang ketiga, termasuk bentuk kezaliman, berarti dia telah mendzalimi orang lain karena dia sudah mengganggu orang lain. Karena pada dasarnya manusia itu tidak mau diusik, betul-betul sangat menjaga hartanya, sangat menjaga inventaris pribadinya, tidak mau diusik oleh siapapun. Ketika orang itu meminta-minta, memelas, ya, mengharapkan pemberian darinya, ini bisa mengganggu dan mengusik ketentramannya. Dan itu termasuk bentuk kezaliman. Tiga hal yang harus diperhatikan. Berpikir dahulu sebelum meminta-minta. Bisa membuka pintu kesyirikan. Bisa membuat orang itu jatuh dalam kezaliman terhadap orang lain. Dan tentunya mendzalimi diri sendiri. Karena dia telah menjatuhkan harga diri dan martabatnya sendiri di hadapan umat manusia. Wal'iyadu billah. Hada idha kana al-mas'ulu hayyan qadiran ala tahqiqil matlubi minhu. Tiga efek ini muncul ketika yang diminta itu hidup dan mampu untuk memenuhi permintaan dia. Fa kaifa bi su'alil mayyit wal ghaib ma la yaqdiru alaihi illallah. Lalu bagaimana kalau seandainya yang diminta itu adalah orang yang mati atau tidak ada di hadapannya dan tidak mampu memberi, yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika huwa ainu syirki billah. Maka itu adalah bentuk kesyirikan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi efek negatif yang tadi disebutkan, membuka pintu kesyirikan, mendzalimi orang lain, mendzalimi diri sendiri, itu pada kondisi ketika yang kita minta, yang diminta itu mampu untuk memberi, ada di hadapan dia dan mendengarkan permintaannya. Itu sudah memiliki tiga efek negatif. Lalu bagaimana kalau seandainya dia minta kepada mayit, minta kepada orang yang tidak ada di hadapannya? Ini lebih-lebih lagi. Efeknya sangat jelas, ainu syirki billah, termasuk tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yashmulu hadha an-nahyu kathratal as'ilah al-'ilmiyyah khususan allati yaqsudu minha ta'annud wa itharat an-niza' wal jidal bil batil wa kadhalika al-ighraq fi fard al-masail allati lam taq' wa talab al-ijabat 'anha. Larangan ini juga mencakup ketika orang itu banyak bertanya tentang masalah ilmu, tapi tujuannya adalah untuk mendebat, untuk menjatuhkan pihak yang ditanya. Ini juga termasuk dalam larangan. Dia banyak tanya bukan dalam rangka untuk ingin tahu, ingin kebenaran, tapi dia banyak tanya untuk membuat yang ditanya itu bingung dan jatuh, ya, di hadapan dia, dikalahkan. Ini juga termasuk larangan. Demikian pula masuk dalam larangan ini ketika seorang itu berdalam-dalam dalam urusan yang belum terjadi, ya, kemudian dibahas tuntas, diperdebatkan dalam keadaan belum terjadi dan belum tentu terjadi. Maka ini juga termasuk perkara yang dibenci dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Adapun perkara yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.